Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di tempat ini menjadi satu perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan Senin kemarin. Senin kemarin kan kebetulan tentang Maulid Nabi. Maka yang akan saya sampaikan di tempat ini pun juga sesuatu yang masih berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Syekh Bakri Demyati Syatoh, beliau ini kitab fikih maksudnya. Kitab fikih komplit, ada fikih ibadahnya, ada fikih muamalatnya, ada fikih munakahatnya, juga ada fikih jinayatnya, komplit kitab fikih ini. Dan di dalam bab fikih nikah itu ada satu kesunahan untuk orang yang menikah adalah mengadakan pesta walimah. Walimatul urus istilahnya. Jadi pesta pernikahan. Lah di dalam bab pesta pernikahan beliau menyisipkan pembahasan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembahasan yang disisipkan sama beliau ini betul-betul beliau sisipkan dengan tujuan untuk memberikan pengertian yang sempurna, pengertian yang sesungguhnya tentang perayaan Maulid Nabi ataupun hukum Maulid Nabi. Mungkin saya ulang sedikit apa yang saya sampaikan kemarin. Jadi Maulid Nabi itu kalau secara perayaan itu dirayakan pada tahun abad ketiga, kurun ketiga. Enggak pernah ada pertentangan sampai kurun yang ketujuh. Baru mulai ada orang yang menentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu secara perayaan, walaupun kalau inti hakikat Maulid Nabi secara syairnya atau secara merayakan dengan ibadah yang lain itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi itu kalau ditanya puasa hari ini ibadahnya apa? Apalagi gimana jawab? Oh, menghapuskan dosa 2 tahun. Oh, menghapuskan dosa setahun. Oh, seperti ibadah begini. Oh, seperti kalau orang sholat sekian rakaat. Itu kalau ditanya amalan pasti dijawab fadlah daripada amalan tersebut. Khusus pembahasan Maulid Nabi, pembahasan puasa Senin, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok puasa hari Senin? Kurang lebih demikian. Kenapa? Dijawab, di hari itu aku dilahirkan. Gak ngomong fadilahnya. Kenapa? Suruh mikir sendiri. Di hari itu aku dilahirkan. Kemudian karena mendengar di hari itu aku dilahirkan, terus Rasulullah SAW itu mengadakan puasa untuk mengenang hari kelahirannya. Berarti Rasulullah mengenang hari kelahirannya. Lah kalau kita umatnya Rasul mengenang hari kelahirannya boleh gak? Boleh, karena sudah dikasih contoh sama Rasul. Ada yang protes. Lah kalau kamu ngikuti mengenang hari kelahiran Rasul, ya dengan puasa. Rasul kan mengenangnya dengan puasa. Berarti kamu pun juga mengenangnya juga dengan puasa. Lah itu logika berpikir yang salah. Logika berpikir yang salah. Rasul mengenang dengan puasa, berarti kita juga harus mengenang dengan puasa, enggak boleh dengan cara yang lain, keliru. Rasul mewajibkan kita menutup aurat, ya kan? Wajibkan kita untuk menutup aurat. Rasul nutup aurat pakai sarung. Jenengan yang nutup aurat pakai celana boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena intinya bukan dengan apa menutup aurat, tapi intinya adalah bagaimana aurat itu bisa tertutup. Intinya bukan bagaimana, intinya bukan dengan cara apa kita merayakan atau mengenang hari kelahiran Nabi, tapi bagaimana hari kelahiran Nabi itu bisa kita kenang. Kalau saya mengenang hari kelahiran Nabi dengan puasa, yang mengenang cuma saya. Tapi kalau saya mengenang hari kelahiran Nabi, ngejak teman-teman untuk duduk zikir bareng, baca maulid bareng, berarti yang mengenang banyak, oh, banyak orang. Yang manfaatnya lebih banyak yang mana kalau begitu? Ya dua-duanya manfaat ya. Yang satu niru Nabi, yang satu juga sama-sama amal soleh. Puasa amal soleh, duduk kumpul bareng zikir urusan yang kebaikan, itu pun juga dihukumi amal amal soleh. Jadi satu keterangan dan satu makna yang sangat indah sekali. Rasul ditanya kenapa puasa di hari Senin, gak jawab dengan pahalanya, tapi dijawab hari itu aku dilahirkan. Maksudnya apa? Ibrah, pelajaran untuk kita semuanya. Ayo kita mikir, Rasul itu ketika dilahirkan itu semua ada api di Persia yang disembah 1000 tahun. Enggak pernah padam apinya. Selalu nyala, dijaga supaya biar terus nyala. 1000 tahun enggak pernah padam. Ketika Nabi lahir, apinya padam. Ada berhala yang jatuh. Kemudian selama 1 tahun itu yang lahir semuanya bayi lagi. Lagi kira-kira kelahiran yang seperti ini ada enggak yang sebelum Nabi atau setelah Nabi? Enggak mungkin ada. Makanya itu satu proses yang luar biasa yang layak untuk kita kenang, bukan hanya setiap bulan Maulid, tapi setiap saatnya kita mengenang acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada satu dasar yang sangat kuat yang ditulis dalam buku Inilah Dalilnya, yaitu sama guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Itu ada syair dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Jadi Abbas ini datang sama Nabi, kemudian ngomong, ya Rasulullah, inni uridu an amdahak. Rasulullah, aku ingin memujimu ya Rasul. Jawab sama Nabi, kul, katakan, semoga Allah menjaga mulutmu ini, menjaga gigimu. Katakan, kemudian langsung syair, nerangkan tentang proses sulbingnya Nabi Muhammad mulai dari sebelum zaman Nabi Adam, sampai itu sulbi berpindah, sampai ada pada satu bagian, wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wadha'at binurikal ufuku. Dan engkau ya Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, maka alam semesta ini terang, benderang, bercahaya, dan cakrawala ini semuanya penuh dengan cahaya karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu ketika lahir itu bayinya diangkat. Bayinya diangkat, terangnya itu sampai istananya orang Romawi kelihatan. Istana orang Romawi itu kelihatan. Ada bayi yang model gitu. Kita coba lahir diangkat, malah tambah petang ya. Tadi lampunya nyala kok mati sih. Sekarang. Itu jadi ini kelahiran yang beda. Yaitu seiring dengan berjalannya waktu, ternyata mulai dari abad ke-7 sangat banyak orang yang menentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus itu pertentangan berlanjut sampai kepada masa kita sekarang ini, sudah semakin parah sekarang ini. Pertentangannya pun juga dengan berbagai macam fitnah, dikatakan itu acara kemaksiatan, isinya hura-hura, isinya orang joget dan sebagainya, dengan berbagai macam fitnah yang keji, yang tentunya itu semuanya jauh sekali daripada acara Maulid Nabi. Makanya sebelum kita menerangkan tentang Maulid Nabi, mungkin kalau Anda yang hadir di sini mungkin sudah cocok dengan Maulid Nabi. Tapi ketika kita akan menerangkan kepada orang yang belum cocok atau belum mengetahui hakikat Maulid Nabi, kita akan tanya dulu. Bagimu Maulid Nabi itu seperti apa? Bagi kamu Maulid Nabi itu seperti apa? Oh, Maulid Nabi itu ya pokoknya bid'ah. Berarti enggak ngerti ini ya. Oh, Maulid Nabi itu ya menyembah Nabi, keliru. Itu kita ngomong haram, kafir malahan. Oh, Maulid Nabi itu mengkultuskan Nabi, kita ngomong salah itu. Enggak kita benarkan. Satu pendapat yang sangat fatal dan sangat keliru. Enggak seperti itu. Jadi tahu enggak hakikatnya Maulid Nabi? Dan kalau sudah sama-sama tahunya, enak nerangkannya. Datang orang, misalkan ada orang dari luar kota, dari Papua datang ke majelis ini misalkan. Kemudian, ayo kita tawari masakan sego pecel. Dia enggak tahu, mungkin sego pecel di daerahnya dia itu mungkin makanan yang aneh. Di sini sego pecel, bingung. Kita ngomong sego pecel enak, enggak percaya. Enggak mungkin, di tempat saya enggak enak. Lah enggak bisa, enggak sama kok persepsinya. Nah kalau kita tuh mau terangkan tentang Maulid Nabi, tanya dulu, Maulid Nabi itu menurutmu apa? Samakan dulu persepsinya. Samakan dulu persepsinya, baru setelah itu kita akan bahas Maulidnya. Nah kita sekarang akan masuk dalam pembahasan Maulid Nabi. Setelah kita, apa isi Maulid Nabi? Nah, dibahas di titik ini. Fi fatawal hafid as-suyuti fi babil walimah. Di dalam kumpulan fatwa Al-Imam Al-Hafid. Al-Hafid itu julukan ulama yang hafal dan menjaga, bukan cuma hafal, jadi hafal dan mengamalkan ratusan ribu hadis. Itu Al-Hafid. Al-Hafid As-Suyuti, Imam Suyuti, beliau ditanya, ini berarti benar-benar ulama sesungguhan ini. Ini memang benar-benar imam dalam ilmu hadis, bukan imam musola ini. Benar-benar imam dalam ilmu hadis ini. Su'ila an amalil maulidin nabawi fi syahri rabi'il awal ma hukmu min haythu syar. Wahal huwa mahmudun au madhumumun. Wahal yuthabu fa'iluhu awla. Imam As-Suyuti ditanya, gimana orang yang mengadakan acara maulid nabi ketika bulan rabi'il awal? Itu perbuatan yang terpuji apa tercela? Itu perbuatan secara syariatnya gimana? Kira-kira yang melakukan dapat pahala atau enggak itu? Ini jawabannya ulama ini. Jawabannya orang yang memang ahli hadis. Dari sejarah itu, dari dulu, yang cinta maulid itu rata-rata ahli hadis. Ahli hadis. Nah, zaman sekarang ini banyak orang ngaku ahli hadis, tapi enggak senang dengan maulid Nabi, bukan ahli hadis, ahli hadas berarti. Hadas besar mungkin, wallahu a'lam. Dijawab, indi bagiku. Ya kalau yang ngomong bagiku Imam Suyuti bisa kita pakai. Tapi kalau kita yang ngomong menurut saya, enggak ada yang mau nurut sama kita. Nah, Imam Suyuti mengatakan menurut saya, anna asla amalil maulid, sesungguhnya pokok perayaan maulid, ijtima'un nas, masyarakat kumpul. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca sedikit daripada ayat Al-Qur'an. Wa riwayatul akhbaril warida fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat-riwayat kisah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi di kelahirannya daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian setelah itu makan bersama-sama. Setelah itu mereka pun pulang dengan tidak melakukan satu bid'ah yang tercela apapun juga. Makanya beliau mengatakan, hadza, amalan yang seperti ini, yang seperti yang saya sebutkan ini, ini termasuk minal bid'ail hasanah, bid'ah hasanah. Yang mana Ini dilakukan dengan tujuan ta'zimu qadrin Nabi, mengagungkan derajatnya Nabi Muhammad SAW, wa idharul farah, menampakkan kebahagiaan, wal istibsyar, dan merasa senang, bimaulidi syarif, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat Imam Suyuti, seorang ahli hadis yang para ulama ittifaq sepakat, memang benar-benar beliau ini adalah pakar dalam bidang ilmu hadis, mengatakan amalan maulid itu bukan satu amalan yang tercela, tapi justru termasuk bid'ah hasanah, dan yang melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat daripada Imam Suyuti. Lah pada bid'ah hasanah banyak. Kalau kita terangkan bid'ah hasanah nanti selesainya subuh nanti akhirnya. Ahlus sunnah itu kalau ditanya dalil, tinggal tanyanya mau berapa dalilnya. Banyak dalilnya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau di luar ahlus sunnah wal jamaah, dalilnya cuma satu. Kullu bid'atin dhalalah. Makanya jadi ustad, kalau ustadnya ahlus sunnah itu rotok repot. Kenapa? Amalan hadisnya harus banyak soalnya. Amalan dalilnya harus banyak. Kalau jadi ustad di luar ahlus sunnah wal jamaah, enteng. Tulis kalender aja apal insyaallah sudah. Bawa brosurnya sudah. Jadi imam itu. Kemudian setelah itu Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah ini siapa? Syekhun Nawawi, gurunya Imam Nawawi. Ahli hadis juga Imam Nawawi. Ahli hadis, ahli fikih. Oh ini. Beliau mengatakan, dan di antara perbuatan bid'ah yang terbaik, perbuatan bid'ah yang terbaik, jadi kita jangan ngomong maulid gak bid'ah lah, maulid ini perayaannya bid'ah ini maulid. Dan di antara perbuatan maulid bid'ah yang terbaik, perbuatan bid'ah yang terbaik adalah apa-apa yang ada di zaman sekarang ini, yaitu orang-orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan? Mengenang kelahiran Nabi. Mereka sedekah. Mereka idharu zinah wa surur, menampakkan istilahnya kesenangan, menampakkan kebahagiaan, menampakkan hiasan terhadap acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu semuanya dilakukan kenapa? Mushirun bimahabbatin Nabi, karena akan menunjukkan kecintaannya kepada Nabi dan mengagungkan dalam hatinya, mensyukuri, mengagungkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti ini adalah satu bid'ah yang baik. Ya gitu. Berarti maulid bid'ah dong. Iya bid'ah. Tapi bid'ah itu gak semuanya buruk. Bid'ah itu ditafsiri sama Imam Syafi'i, bid'ah itu adalah ada dua. Ada bid'ah yang dholalah, ada bid'ah yang hasanah. Itu yang menafsirkan siapa? Imam Syafi'i. Bukan saya yang menafsirkan, itu Imam Syafi'i. Ustaz, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah ngomong, sahabat Abdullah bin Umar pernah ngomong, kullu bid'atin dholalatun wa in yarohan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat, sekalipun dipandang sama orang-orang itu baik. Berarti gak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah itu sesat. Ya kita jawab, semua bid'ah itu sesat, maksudnya bid'ah yang bertentangan dengan Nabi. Di bid'ah itu ada dua makna, ada secara bahasa, ada secara syariat. Secara bahasa bid'ah itu artinya semua yang gak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Kalau secara syariat, semua yang tidak ada di zaman Nabi yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, itu namanya bid'ah secara syariat. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab itu bisa punya dua makna kalau urusan ilmu. Sholat itu maknanya apa? Nah kalau secara bahasa artinya doa. Tapi kalau secara syariat ngomong sholat itu maknanya gerakan dan ucapan diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Gitu. Lah bid'ah secara bahasa yang enggak ada di zaman Nabi, secara syariat sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi tapi bertentangan dengan ajaran Nabi. Yang dimaksud sama Abdullah bin Umar itu adalah bid'ah makna syariat. Setiap bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Nabi ya jelas sesat, sekalipun dipandang itu adalah baik. Lah kok kamu bisa menafsirkan perkataan Abdullah bin Umar begitu, gimana? Loh, lawang Abdullah bin Umar sendiri ya juga berbuat bid'ah. Waktu haji talbiyah kan, labbaikallahumma labbaik itu labbaikallahumma labbaiknya ditambahi sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Ditambahi. Bid'ah enggak ini? Bid'ah. Enggak seperti Nabi. Berarti kalau kita tuh mau menafsirkan ucapan sahabat, lihat amalannya. Jangan dibenturkan dengan hadis Nabi, bingung nanti kita. Jadi lihat amalannya, baru kita bisa menafsirkan ucapan sahabat. Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, sesungguhnya ngamal yang nyantai-nyantai tapi sunnah lebih baik daripada ngoyo-ngoyo tapi bid'ah. Oh, berarti gak boleh bid'ah sama sekali. Bukan begitu. Abdullah bin Mas'ud sendiri juga punya satu sholawat yang sholawatnya itu digabung, nyusun sholawat sendiri, digabung dengan berbagai macam doa, bid'ah berarti. Tapi tetap dilakukan. Maksudnya apa? Jadi bid'ah-bid'ah yang dalam konteks tercela itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan larangan Al-Quran dan larangan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini berhubungan dengan bid'ah. Kemudian dikatakan pula oleh Imam Ibnul Jauzi bahwasanya, dan di antara kekhususan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Maulid Nabi itu bisa menjadi innahu amanun fi dzalikal am, bisa menjadi pengaman dalam setahun. Maksudnya apa? Menyebabkan akan terhindar dari berbagai macam musibah yang turun karena murka Allah Subhanahu wa taala. Tahu musibah yang turun karena kecintaan Allah ya tetap mungkin turun. Dan turun karena murka Allah insyaallah tidak akan turun karena adanya amalan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak yang sudah kita bahas, tapi kita bahasnya di Senin kemarin, Saudaraan. Saya ulangi lagi nanti, kesian yang lihat lewat live streaming. Sama aja lihat siaran ulang nanti. Tapi intinya saya akan menyampaikan bahwasanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu satu tradisi. Satu tradisi, bahkan bukan tradisi nasional atau nusantara, enggak. Tapi tradisi internasional. Di Bangladesh ada perayaan Maulid Nabi. Pakistan, Palestina, semua negara Afrika banyak. Negara-negara itu banyak, kecuali Arab Saudi itu enggak ngadain Maulid Nabi loh itu. Maulid Nabi enggak ngadakan, tapi kalau peringatan kematian ustadznya diadakan. Ya, jadi mungkin ustadznya lebih hebat daripada Nabi, mungkin dianggapnya begitu. Itu enggak ngadakan Arab Saudi. Tapi kalau di luar negeri semua yang mayoritas Islam mengadakan acara Maulid Nabi. Kemudian di Nusantara dari mulai Aceh, Sabang sampai Merauke mengadakan Maulid Nabi. Dengan cara yang berbeda-beda. Kita yang di Pulau Jawa ini, terutama warga Solo, punya satu peninggalan warisan Wali Songo. Acara namanya Syahadaten. Sekarang jadinya Sekaten. Dulu Sekaten itu bagus, jangan dibayangin kayak sekarang. Karena Sekaten komplit. Ada tong setan, sak setannya ya ada. Komplit jeran-jeran Sekatennya ini. Lah nyopet barang ada perempuan keluar enggak pakai urut pakai pakaian ketat, kan macam-macam tuh dan sekatene. Itu dulu di zamannya para wali tuh ngasih siar. Maksudnya apa? Udah kalau sudah masuk bulan Maulid itu orang itu menandakan ada satunya siar, yaitu siar sekatenan. Dan masih ada sampai sekarang alhamdulillah. Kan satu hal yang hebat dan yang satu hal yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu banyaklah cara memperingati Maulid Nabi. Kayak kalau di daerah Pantura itu ada yang kalau setiap bulan Maulid itu masjid itu enggak pernah berhenti baca Maulid dari mulai Isak sampai subuh. Nah, sif-sifan gantian. Maulid terus. Kenapa? Untuk mengumandangkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita yang di Solo ini juga ada jamuro yang keliling 12 malam ditutup dengan acara di balai kota. Kemudian juga kita yang ada, saudara kita yang ada di Jawa Timur juga caranya macam-macam. Yang ada di Tulungagung, Tulungagung itu di sebagian daerah saya pernah dengar, itu kalau sudah masuk bulan maulid, acaranya itu keliling maulidan dari rumah ke rumah. Tapi suguhannya semuanya sama, ingkung, ayam utuh. Syaratnya satu, ayamnya tidak boleh beli. Ayamnya tidak boleh beli. Gimana? Suruh miara. Di mereka tuh kalau keluar bulan maulid itu beli ayam dipiara setahun, dipiara kasih makan sampai nanti masuk bulan maulid ayamnya disembelih, disuguhkan untuk tamu. Trik yang hebat, kenapa? Berarti sepanjang tahunnya niat ngadakan maulid Nabi. Ya kan, miara ayam untuk disembelih waktu acara maulid Nabi, ya dapat pahala terus berarti mengenang Nabi Muhammad SAW. Lah, kalau sudah ada satu tradisi, selama tradisi itu tidak haram, maka tidak dianjurkan kita keluar daripada tradisi tersebut. Tetap berada di dalam tradisi dan menjaga perasaan masyarakat itu lebih afdol. Kenapa? Karena perbuatan maulid bukanlah satu perbuatan yang haram. Jadi propaganda lebih baik disudahi aja dah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak pernah ganggu loh. Cuma kalau diganggu ya kita jawab gitu aja. Ya dapat kiriman tulisan. Siapa yang pertama kali merayakan maulid Nabi? Tulisan yang ada tulisan ini ya, Nabi Muhammad ada kolom ya tidak, tulis tidak. Sayyidina Abu Bakar tidak. Sayyidina Umar tidak, Sayyidina Utsman tidak, Sayyidina Ali tidak, terus sampai Imam Madhab semuanya, sampai Imam Bukhari semua disebutkan. Sampai terakhir ada tokoh dinasti Fatimiyah yang katanya mereka Syiah yang kita enggak pernah kenal. Dan yang kita tahu tuh pertama kali perayaan maulid Nabi itu dari Raja Mudhafar. Ini Ubaid bin Safa itu ini adalah orang Syiah, orang Yahudi. Itu yang merayakan maulid Nabi? Iya. Siapa yang kamu ikuti? Nah, propaganda kan ini? Saya ngomong sama teman-teman, buat yang baru. Dibuat yang baru. Ganti. Siapa yang pertama kali melarang maulid Nabi? Nabi Muhammad? Tidak. Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Sayyidina Umar? Tidak. Sina Uthman tidak, Sina Ali tidak, semua Imam Tuhan semua tidak. Terakhir nama ustaznya saya sebut, Syekh Fulan. Iya, siapa yang kamu ikuti, saudara? Tuh, jadi bisa dilihat di Facebook saya kalau pengen lihat gambarnya tuh. Itu mungkin sudah banyak tersebar mungkin. Itu jadi propaganda itu sudah aja. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini bahwasanya caranya kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis adalah dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memerintahkan kita mengagungkan Nabi, dalam maulid kita mengagungkan Nabi. Hadis sunnah memerintahkan kita mengenang hari kelahiran Nabi, dan dalam maulid kita mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang segini bermanfaat untuk kita semuanya. Ini hanya ringkasan, ini bukan pembahasan secara kupas tuntas juga enggak. Ini hanya ringkasan. Tapi yang jelas ringkasan sedikit ini memberikan banyak wawasan kepada kita semuanya untuk kita semakin mantap dalam melaksanakan atau mungkin kita juga ikut merayakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Gini tuh, ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau nanya. Silakan. Yang perempuan, yang mbak-mbak juga boleh. Tapi kalau setelah kajian ada tanya jawabnya sekalipun cuma 1, 2, 3 pertanyaan tidak ada masalah. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, monggo. Ya. Jadi seringkali orang yang enggak cocok dengan acara maulid mengatakan acara maulid ini meniru orang Nasrani Natalan. Padahal man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang meniru sekelompok kaum berarti dia termasuk golongan itu. Lah kamu ngadakan maulid berarti kamu niru orang yang Natalan, sama berarti. Itu yang menentang, bukan jawaban saya. Yang menentang gitu. Kita jawab begini, pertama beda. Natal itu merayakan lahirnya anak Tuhan. Lahirnya anak Tuhan. Tapi kalau maulid merayakan, mengenang lahirnya hamba Allah. Sudah beda dulu ini. Yang kedua, maulid ini mengenang hari kelahiran itu ada perintahnya dalam hadis. Nabi Muhammad kok pada dari Senin, berarti niru orang Nasrani, berani ngomong begitu. Enggak masuk akal berarti. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, amalan orang yang non-muslim itu bisa kita adopsi, itu masih enggak apa-apa selama masih dalam koridor. Contohnya Nabi Muhammad datang ke Madinah lihat orang Yahudi puasa Asyura. Nabi Muhammad itu nanya, "Kenapa kamu puasa? Ini hari untuk Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya kalau gitu kami lebih berhak untuk puasa. Ayo kita puasa." Niru orang Yahudi enggak? Salah berarti? Enggak. Bukan. Terus cara puasa orang Yahudi dengan Nabi Muhammad itu pun juga beda. Mengadopsi ajaran itu boleh. Bahkan ada ajaran jahiliyah yang tetap diteruskan sama Nabi Muhammad, akikah. Kalau dulu tuh kalau ada bayi yang lahir tetap nyembelih kambing, kemudian darahnya itu dilumurkan ke mukanya bayi. Nabi Muhammad tahu, tetap nyembelih kambingnya tetap. Ini ada jahiliyah ini, nyembelih kambingnya tetap. Tapi kalau ngelumurkan darah ke bayi enggak usah lagi. Enggak usah lagi. Nah, kan bisa diterima. Karena itu beda sekali. Tidak bisa, titik persamaannya itu enggak ada. Persamaannya itu enggak ada. Yang satu ini anak Tuhan, yang satunya ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Yang satu setiap 25 Desember. Kalau kita maulid, enggak setiap 12 Rabiul Awal, setiap saatnya kita bisa untuk mengadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi enggak ada beda sama sekali. Jadi enggak ada samanya sama sekali. Sangat amat jauh berbeda. Kenapa? Karena konsepnya pun juga berbeda, aturannya pun juga berbeda, dan yang diperingati pun juga berbeda. Jelas ya? Ada lagi? Silakan. Monggo. Yang di belakang. Monggo. Kalau ada yang tanya, saya tutup. Masih ada pertanyaan? Ada. Yang cowok mas-mas, buat nonton. Ada. Ya. Begitu saya tutup. Doa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna iyyakum fiddin wa alimna wa iyyakum mutawil wa hadina wa iyyakum ila sawa'i sabil rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallallahu alaihi wa sallam alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik yang mitin ya kena berdua ya kena surat masakan surat Allah di nama tapi alim datalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali 'ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak hibun fi ridak mustaslimun likadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.